السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، شرحنا الحديث 80، لم نشرح. طيب، المعنى الإجمالي، انتهينا؟ ملاحظة. طيب، انتهينا من معنى الإجمالي، الآن ندخل في الملاحظة. ملاحظة: الحديث رقم 80 لم يخرجه إلا مسلم فقط. هذا تنبيه مهم. لماذا؟ لأن من منهجه، يعني المقدسي رحمه الله، أن يدخل في كتابه هذا حديث متفق عليه، من منهجه هو، لكن دخل، وهذا معذور كالإنسان، sebagaimana manusia biasa kadang-kadang masukkan hadis muslim saja tanpa Bukhari, atau Bukhari saja tanpa muslim. Tetapi manhaj beliau menginginkan sebagai umdah adalah semua yang muttafaq alaih, Bukhari atau muslim. Walahu illah, dan ada illat padanya. Wahia annahu ata min tariqi Abil Jauza an Aisyah. Abil Jauza an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wahuwa lam yasma' min Aisyah. Wahuwa lam yasma' min Aisyah. Wa akhrajahu muslimun aydan min tariqil Auza'i mukatabatan la sima'an. Mukatabatan la sima'an. Naam. Gharib al-hadith. Lakin bihada wa hada, al-hadith adkhalahu muslimun bin Hajjaj rahimahullah fi kitabihi as-sahih. يعني هذا حكمه رحمه الله أنه صحيح. يعني برواية الأول والثاني عن طريق أبو الجوزة وعن طريق الأوزاعي. غريب الحديث، بالحمد لله الرفع على ماذا؟ على الحكاية كما قلنا، على الحكاية كما قلنا. لماذا؟ لأن إذا كنا نراعي اللفظ فهو مجرور بباء بالحمد لله، لكن لا نراعي اللفظ، لكن نراعي al-ma'na al-hikayah, yani al-hikayah fi asli. Thaniyan, lam yushkhis bidhamm al-ya wa iskan ash-shin al-mu'jama. Didhammahkan ya-nya, disukunkan shin-nya. Mu'jama yani bertitik, shin. Thumma kasr kha al-mu'jama, kha juga dikasrahkan. Juga mu'jamah bertitik. Thumma sad muhmalah. Kemudian sad muhmalah. Kalimat muhmalah dan mu'jamah mungkin kalian menganggap tidak penting. Sudah jelas ada titiknya kok masih disebut ada bertitik. Sudah jelas tidak ada titiknya kok dikatakan muhmalah tanpa titik. Karena beberapa kitab-kitab manuskrip yang dulu tulisan tangan itu kadang-kadang yang tadinya tidak bertitik jadi ada titiknya. Karena sudah terlalu lama. Mungkin tai lalat atau kotoran apa yang menempel padanya, atau sebaliknya, tadinya ada titiknya kemudian hilang titiknya, sehingga dengan kalimat mu'jamah, kalimat muhmalah ini penting. Demikian pula pada cetakan-cetakan lama. Kalau kalian punya cetakan lama lebih susah dibaca karena tidak jelas titiknya, apakah ada titik tanpa titik. Nah, bahkan kadang-kadang karena masih pakai ketik belum komputer, huruf yang harusnya nyambung dia terpisah, tidak nempel. Baik. Al-thalitha. Amal ma'ana mafhum. Syarahna bil ams. Ay lam yarfa'hu asy-syakhs yani al-murtafi'. Walam yusawwibhu bidhamm al-ya wa fath as-sad al-muhmalah wa kasr al-waw al-mushaddadah ay lam yukhfidhu khafdan baligha, ini tidak menundukkannya, merendahkannya dengan berlebih. Rabi'an, yafrush bidhamm ar-ra wa kasriha, boleh juga dengan kasrah yafrish. Wadhammu ashhar, sedangkan yang dhammah lebih masyhur. Kalau bahasa Arab dipakai oleh seseorang dengan lafaz-lafaz yang masyhur, dipaham secara umum, maka ucapan itu dikatakan fasih. Dikatakan bahasanya fasih. Tetapi kalau pakai kalimat-kalimat yang sesungguhnya benar dalam bahasa Arab tetapi jarang dipakai, dikatakan kurang fasih. Benar. Sehingga fasih tidak sama dengan indah. Fasih tidak sama dengan indah. Balaghah. Kadang-kadang orang memakai kata-kata indah tapi tidak fasih. Karena tidak dipaham atau sulit dipaham. Jarang dipakai orang. Jarang dipaham oleh manusia. Taib ayyuhuma takhtar fi da'watikum? Mana yang kalian pilih? Hah? Baligh atau fasih? Fasaha. Fasaha aula daripada keren-kerenan tetapi enggak dipaham. Dengan koordinasi dan eksistensi kemudian kita mendapatkan solusi. Apa itu? Sebagian orang enggak paham. Eksistensi itu hakikat. Solusi itu jalan keluar. Ini barakallahu fikum, tidak perlu kalau dikhawatirkan mereka tidak memahami. Kasih kalimat-kalimat yang mereka masyhur, dikenal, ma'ruf, bisa paham. Baik. Amma masya Allah, Al-Quran baligh wa fasih. Kalimatnya indah, bagus, dan dipaham. Yang kelima, Uqbah bidhammil 'ain. Fassarahu Abu Ubaid wa ghayruhu bil ik'a al manhiy anhu. Di sifat al manhiy anhu karena ada ik'a yang ghairu manhi. Sudah dibahas kemarin yang manhi dan yang ghairu manhi. Yang manhi yang satu telapaknya ke kanan, satu ke kiri, kemudian dia letakkan bokongnya di bumi. Baik. Bisa. Beberapa orang tidak bisa melakukannya. Sakit. Tapi yang terbiasa, Enak saja duduk seperti itu. Itu yang manhiyanahu. Adapun yang satu, kadang-kadang dilakukan dalam jalsah baina sajdatain. Yaitu diberdirikan tegak dua-duanya dan dia duduk di atasnya. Tadi itu kadang-kadang di dalam duduk di antara dua sujud. Dua-duanya disebut ika'a, maka jangan sampai menganggap ada dua hadis bertentangan. Di sini dikatakan haram ika'a, di sini Rasulullah SAW kadang ika'a. Bagaimana? Karena ternyata bentuknya berbeda. Ada dua jenis. Sadisan, yastaftih ayyaftah bisin litta'kid la litalab. Kalimat pakai tambahan mazid sulasi mazid dari kata fataha yaftahu, membuka. Tetapi kalau tambahan istaf'ala pakai sin, istaf'ala, istaftaha, istaghraba, biasanya bermakna talab. Biasanya bermakna talab. Tetapi kali ini bukan bermakna talab. Yastaftih yani penegasan. La li talab walakin li ta'kid, penegasan. Yani benar-benar membukanya dengan bilhamdulillah. Yastaftih. Ahkam al-hadith. استفدنا من هذا الحديث أحكام منها ما ذكرته عائشة هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو حاله الدائمة. Apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari sifat-sifat salat Nabi di dalam hadis ini adalah keadaan beliau yang terus-menerus. Yang disifatkan oleh Aisyah adalah keadaan beliau yang daimah. Haitsu inna at-ta'bir bikana yufidu dhalik. Di mana ungkapan Aisyah dengan kalimat kana itu menunjukkan terus-menerus. Perhatikan hadisnya. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallam yastaftihu shalah. Kalimat kana menunjukkan bahwa dari dulu terus sampai sekarang. Nah, Nabi selalu begitu. Thaniyan, istafadna aydan min hadal hadith wujub takbiratil ihram allati tuharrim kulla qawlin wa fi'lin yunafi aqwala salati wa fa'aliha. Wajibnya takbiratil ihram. Disebut takbiratil ihram karena dia tuharrim, karena dia mengharamkan semua ucapan, semua perbuatan yang bertentangan dengan salat dan perbuatan-perbuatan salat. Wa ana ghairi hadhihi shighah, dan bahwasanya selain shighah ini la yaqumu maqamaha lidukhul fi shalah. Selain bentuk ini shighah Allahu Akbar tidak bisa menduduki kedudukan takbiratul ihram. Tidak bisa digantikan dengan kalimat lain. Lidukhuli fi shalah, untuk masuk dalam salat. Walaupun kamu anggap maknanya sama, Allahu a'zam, enggak bisa. Masih belum yuharrim. Belum takbiratul ihram. Kamu ucapkan Allahu a'la wa ajal, lebih tinggi lah, ditambah dengan dua sifat. Tinggi dan a'la, tetap. Tidak bisa. Diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, terjemahkan dengan bahasa Inggris, tetap enggak bisa. Allah Maha Besar, enggak bisa juga. La yaqumu maqamaha, tidak ada satu kalimat pun yang bisa menggantikannya untuk masuk dalam salat. Wa ta'yin at-takbirah min al-umuri at-ta'budiyah. Penentuan kalimat Allahu Akbar, yakni takbir, ini ta'budiyah. Ta'budiyah itu tidak ada kejelasan apa ilatnya. Kalau saja ada kejelasan apa ilatnya, mungkin bisa diganti dengan yang lain yang kira-kira ilatnya sama. Wal hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama ilatnya. Ada ilat, ada hukum. Gak ada ilat, gak ada hukum. Kalau ilatnya Nabi menyatakan masuklah dalam salat dengan membesarkan Allah misalnya, mengagungkan Allah, maka bisa dengan kalimat-kalimat lain. Tetapi tidak, ditentukan dengan Allahu Akbar. Wahia umurun tauqifiyah, maka perkara ini perkara baku. Tauqifiyah, perkara baku yang sudah tidak bisa diganggu gugat, enggak bisa dirubah, enggak bisa diganti, enggak bisa ditambahi. Enam. Karena Rasulullah SAW yastaftihus salata bitakbir. Titik. Kenapa tidak dibahas? Kenapa? Pokoknya harus begitu. Itu tauqifiyah. Yang ketiga. Istafadna aidan min hadzal hadis. Wujub qira'atil Fatihah biduni basmalah. Wajibnya membaca Al-Fatihah tanpa bismillah, tanpa basmalah. Wajibnya membaca Al-Fatihah tanpa basmalah. Apa maknanya? Ada dua makna. Artinya yang pertama, wajibnya bismillah itu enggak boleh, wajibnya Al-Fatihah tanpa basmalah. Artinya haramnya basmalah. Ya kan? Itu juga bisa dipaham. Wujub qira'atil Fatihah biduni basmalah. Wajibnya baca Al-Fatihah tanpa basmalah. Awas kalau pakai basmalah begitu. Itu satu, ya. Yang kedua, wajibnya Al-Fatihah tetapi al-basmalah tidak termasuk wajib. Yang wajib Al-Fatihahnya saja. Yang pertama sama yang kedua. Hah? Yang kalian pahami yang pertama apa yang kedua? Enam, yang kedua. Wajibnya Al-Fatihah. Tapi tidak termasuk basmalah. Basmalah ada khilaf. Al-Fatihah tidak ada khilaf. Wajib karena kalimatnya sudah jelas dalam hadis ini. Wassalatu bilhamdillah. Wal qira'atu bilhamdillah, dan memulai qira'ah bilhamdillah. Wa yati istihbabu qira'atiha sirran. Insyaallah. Adapun basmalah dianjurkan secara sir. Nanti akan datang insyaallah anjuran untuk baca basmalah, tetapi sirran. Mengapa? Karena kalimatnya Rasulullah SAW membuka langsung dengan alhamdulillah. Enam. Yang keempat, wujubur ruku' wal afdal fihi al-istiwa bila raf'in wala khafdin. Yang keempat, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah wajibnya ruku' dan yang afdal adalah seimbang. Tidak mengangkat kepalanya, tidak mendongakkan kepalanya, tidak menundukkan kepalanya. Lurus dengan punggungnya. Al-khamisah, faedah yang kelima, wujubur rafa' minar ruku', wajibnya mengangkat dari ruku', wa wujubul i'tidal fil qiyami ba'dahu, dan wajibnya i'tidal, berdiri tegak, fil qiyami ba'dahu, ketika berdiri dari ruku' harus tegak berdiri. Kalau belum tegak, kemudian sudah turun lagi, walaupun sempat baca, Rabbana walakal hamdu. Selesai? Saya belum tegak berdiri, tidak boleh. Tidak sah salatnya. Wajib untuk tegak berdiri. Yang keenam, wujubus sujud, wajibnya sujud. Wujubur rafi'i minhu, dan wajibnya mengangkat kepala dari sujud dan tegak dalam keadaan duduk, yakni duduk tegak. Itu juga sama, harus sempurna duduknya, tegak. Duduk di antara dua sujud. Kalau belum tegak duduk kemudian sujud lagi, tidak sah. Dan itu termasuk makna tuma'ninah yang nanti akan dibahas pada hadis al-jahil fi salati. Wujub at-tashahhud ba'da kulli raka'ataini. Wajibnya tashahhud setelah dua rakaat. Fa in kanat as-salatu na'iyah sallama ba'dahu. Kalau salatnya dua rakaat sunnah iya, maka salam setelah tahiyat. Wa illa faqam. Kalau ternyata bukan sunaiyah tapi rubaiyah, maka berdiri kembali dan mengangkat tangan kembali untuk bertakbir Allahu Akbar. Thaminah, masyru'iyyatu iftirashil musalli rijlahu al-yusra, disyariatkannya, perhatikan bahasa beliau Asy-Syarih Syekh Abdullah Al-Bassam, kalau tadi wujub, tapi kali ini masyru'iyyah. Dan sudah pernah kita bahas makna masyru'iyyah, masih memungkinkan dua, bisa wajib, bisa anjuran, dua-duanya disyariatkan. Kalau wujub berarti sudah sangat tegas para ulama wajibnya, tapi kalau masyru'iyyah bisa wajib, bisa istihbab. Masyru'iyyatu iftirashil musalli rijlahu al-yusra, disyariatkannya bagi seorang yang salat ketika duduk untuk menghamparkan kaki kirinya sebagai hamparan yang diduduki. Wa nasaba al-yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Fil julus, sudah digambarkan kemarin. Fi ghairi tashahhud, pada apa yang bukan tasyahud yang akhir. Fi ghairi tasyahudil akhir. Alladhi fadilatuhu at-tawarruk, yang padanya adalah tawarruk. Pada apa? Tasyahud al-akhir. Ini pendapat beliau. Pendapat beliau. Tawarruk, yaitu duduk ala warikihi, menancapkan atau memancangkan kaki kanannya dan mengeluarkan kaki kirinya di bawah betis kanannya. Baik, kapan itu? Kata beliau, perhatikan, fi tasyahudil akhir, di tasyahud yang terakhir. Bahasa terakhir ini penting, sebab berbeda dengan kalimat pada tasyahud yang kedua. Kapan berbedanya? Berbedanya kalau dua rakaat sholatnya, sholat subuh misalnya, apakah itu terakhir atau kedua? Dia terakhir, tapi bukan kedua. Yang berpendapat pada tasyahud kedua, maka tasyahud yang tadi pada sholat subuh, dia tetap dalam keadaan iftirash, karena belum kedua, masih pertama, gak ada keduanya. Tapi kalau bahasanya tasyahudil akhir, berarti di sholat fajar pun tawarruk. Baik. Faqad waradat bidzalikal ahadits wal iftirash, dan telah diriwayatkan yang demikian hadis-hadis. Wal iftirash wa tawarruk khasun birrijal dunan nisa. Ini juga qaulun minhu rahimahullah. Iftiras dan tawarruk adalah khas bagi laki-laki bukan para wanita. Hadza qaulun minhu rahimahullah. Lima akhrajahu, karena apa yang dikeluarkan oleh Abu Dawud fil marasil, di dalam mursalnya, min annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra alam ra'aitaini tusalliyan. Rasulullah melewati dua wanita yang sedang salat. Faqala, maka Nabi menyatakan, idza sajadtuma fadamma ba'dal lahm ila al-ardi fa innal mar'ah laysat fi dhalika karrajul. Kalau kalian berdua sujud, maka gabungkanlah antara daging ke bumi. Fa innal mar'ah, karena para wanita, laysat fi dhalika karrajul, tidak sama dengan laki-laki. Demikian diriwayatkan oleh Al-Baihaqi mausulan. Sedangkan Abu Dawud mursalan, dan mursal itu termasuk dhaif. Terjadi khilaf dari para ulama karena hadis ini mengandung kelemahan. Sehingga terjadilah khilaf wallahu ta'ala alam, mereka yang menganggap hadis ini rajih, maka mereka mengambil hukum asal. Hukum asalnya, laki-laki dan wanita tidak berbeda. Baik. Ala kulli hal. Kita masuk yang ke-9. An-nahyu an musyabahati syaitan. Larangan untuk menyerupai syaitan fil julus, dalam duduk. وذلك بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض, yaitu duduk di bumi dengan bokongnya nempel ke tanah atau ke bumi, kemudian dihamparkan kaki kanannya ke kanan, kaki kirinya ke kiri. Itu satu jenis. Yang pertama, iqa al-manhi. Yang kedua, aw yansibuhuma wa yajlis bainahuma 'ala al-ardi, atau memasang keduanya dan kemudian dia duduk di tengahnya, alal ardi. Ini yang sama dengan yang tadi, hampir sama. Aw yansibhuma wa yajlis ala aqibai, atau duduk, tegakkan keduanya dan duduk di atasnya. Baik. Yang dua pertama dilarang kedua-duanya. Yang ketiga itu yang ada sesekali. Yang satu, kakinya ke kanan sama ke kiri. Ah. Yang kedua, dua-duanya tegak. Tapi ini di wariknya di bumi. Baik. Yang ketiga, ini yang kadang-kadang di dalam jalsah baina sajdatain. Kalau ini tidak boleh. Ayun sibhuma yajlis ala aqibai. Qala fi syarh al-muntaha wa kiltal jalsataini makruh. Dua-duanya makruh. Qala yang ke-10, an-nahyu an musyabahati as-sab' fi iftirash. Larangan untuk menyerupai binatang buas dalam iftirashnya, menghamparkan lengannya. Wa dzalika bi an yabsutul musalli dira'aihi fil ardi, yaitu dengan menghamparkan lengannya yang kanan dan yang kiri ke bumi. Fa innahu unwanul kasal wadh'af, karena itu merupakan tanda kemalasan dan kelemahan. Baik. Dan termasuk tanda-tanda kemalasan dan kelemahan adalah tidak mengisyaratkan dengan tegak ke arah kiblat jarinya, tapi begini. Entah ngantuk apa tidur, wallahu alam. Ada yang saya tegur. Masih saya sholat, tak gini kan tangannya. Tak angkat jarinya. Hah, kenapa kok begini? Berat jarinya untuk diangkat begini. Asyara ilal qiblah. Ke depan, ke kiblat. Begini. Subhanallah, apalagi suruh gerakkan kalian. Saya berpendapat yang rajin menggerakkan. Ngangkat aja males. Kalau gerak gini, insyaallah kamu gak ngantuk. Begitu ngantuk, kelihatan. Oh, diam, berarti ngantuk dia. Ya. Tangannya berhenti. Turun lagi. Barakallahu fikum, termasuk meletakkan tangan kanan di tangan kiri di atas dada. Kalau malas jatuh turun. Qul inna a'azakumullah. Unwan al-kasal. Ada tanda-tanda kemalasan. Taib, intahal waqt. Kurang satu lagi padahal. Naqra. Yang terakhir. Is. Naam, yakhtim bit-taslim. Wajibnya menutup salat dengan taslim. Wujub atau masyru'iyah? Mada qala al-muallif? Wujub. Bolehkah digantikan dengan yang lain? Kata-katanya? Nah, sama dengan yang pembuka, yaitu tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa doa ulul musallin wal hadirin wal ghaibin salihin bisalam min kulli syurur wa naqais. Tidak bisa keluar dengan selain salam. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.